Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Qala syarahu Allah telah menerangkan tentang keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam di masa yang akan datang di akhirat. Ini bahwa keadaan-keadaan beliau yang terakhir itu lebih baik dan lebih utama dari keadaan-keadaan sebelumnya. Ini kata beliau, "Falam yazal sallallahu alaihi wasallam yas'ad fi durjil ma'ali." Terus naik derajat beliau ke tingkatan yang tertinggi. Semakin bertambah orang-orang yang menerima kebenaran, memeluk beriman kepada Allah dan Rasulnya, kembali kepada yang hak, berpegang kepada sunnah bagaimana yang diajarkan oleh beliau semasa itu, sudah merupakan sebuah ketamaan yang tinggi. Seperti disebutkan oleh Rasulullah sendiri, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah la yanqus min ujurihim syai'." Orang yang memberikan contoh teladan yang baik, maka dia mendapatkan pahala, dan pahala orang-orang yang mengerjakan sunnah tersebut yang dicontohkan tersebut sampai hari kiamat tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Nah, ya Rasulullah SAW terus ada saja di belahan bumi ini orang yang menerima kebenaran, kembali kepada Islam fitrahnya atau kembali kepada sunnah. Nah, ini terus jadi sebab terangkatnya derajat beliau. Kemudian di pas yang sudah pagi sudah pastikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala itu di dunia. Tsumma la tas'al an halatihi fil hali fil akhirah. Dan kemudian jangan ditanya keadaan beliau di akhirat. Sudah pasti. Sudah pasti tempat yang dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, "Yaghfituhul awwalun wal akhirun." Yang diimpikan, yang diinginkan oleh orang-orang yang datang pertama dan orang-orang yang datang belakangan, maqaman mahmuda. Nah, berbagai keutamaan dan kemuliaan yang Allah berikan lebih-lebih di ketika di padang mahsyar berupa syafaatul kubra. Syafaatul kubra yang tidak diberikan Allah kepada nabi-nabi yang lainnya, pertama ataupun terakhir. Qala walihada qala wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Oleh karena itu Allah berfirman, dan kelak Allah akan memberikan kepadamu, lalu engkau pun merasa ridha dengan pemberian tersebut. Wa hadha amrun la yumkinu ta'biru anhu bi ghairi hadhihi al-ibarah al-jami'ah as-syamilah. Jadi urusan ini ya, di akhirat nanti itu tidak mungkin diungkapkan tentang keadaan tersebut selain dengan ungkapan yang ini tidak mungkin bisa teruraikan dengan kata-kata lagi yang lain kecuali dengan satu ayat ini sudah cukup. Jadi apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala betul-betul membuat beliau ridha, umatnya yang terbanyak, nah, kemudian yang paling banyak pula masuk dalam surga dan didahulukan dari semua urusan umat-umat yang lain, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berbagai kenikmatan kelebihan-kelebihan yang lainnya. Nah, jadi ada yang salah juga memahami ayat ini. Seperti yang kita sebutkan kemarin di dalam pembahasan Ibnu Qayyim, ketika orang-orang ini, kita yang mungkin juga sering salah dalam memahami makna istighfar. Nah, makna istighfar, beliau ceritakan ada orang-orang yang mereka itu melakukan kesalahan-kesalahan, kemudian mengucapkan istighfar sekian kali atau tasbih subhanallah bihamdi subhanallah alazim sekian kali, dan merasa terhapus kesalahannya. Ada lagi yang lebih dari itu, misalnya mereka kalau sudah menyanyi penduduk Mekah, kalau kami di antara kami, kata mereka, kata Ibnu Qayyim cerita, kalau sudah ada di antara kami yang melakukan kesalahan, kemudian dia mandi dan bersuci lalu tawaf 7 kali sudah diampuni. Merasa begitu ringannya, begitu mudahnya dia mendapatkan ampunan. Nah, ada lagi yang lebih dari itu. Nah, berikutnya ini semua mereka berdalil dan untuk menunjukkan bahwa yani yang ingin diterangkan oleh beliau ketika kita itu banyak, nah, yani terlalu besar rasa rajak kita, harap kita, tapi tidak mengisinya dengan yani kesungguhan dan amalan. Kita mengharapkan, ini kita yakin bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Menerima Taubat, Maha Memaafkan. Tapi kita hanya ketika melakukan kesalahan itu, ya sekedar istighfar. Sekedar istighfar. Ini yang dikritisi oleh beliau rahimahullah. Sampai ada yang mengatakan, dan nah, tidak mungkin Allah menyiksa, tidak mungkin Allah membuat kecewa Rasulullah SAW. Jadi tidak mungkin umatnya itu ada yang masuk lagi ke dalam neraka. Tidak mungkin ada yang kekal di neraka. Ini umat Rasulullah. Maka Allah pasti akan memberikan apa yang membuat beliau, beliau ridha. Ini juga kesalahan kata Ibnu Qayyim. Dan kenapa? Karena Rasulullah SAW pasti akan ridha dengan apa yang diridhai oleh Allah. Pasti Rasulullah akan ridha dengan apa yang diridhai oleh Allah. Dan Allah ridha memasukkan orang-orang yang zalim mungkin di antara umatnya ke dalam neraka. Nah, nanti disebutkan dia dalam banyak hadis. Nah, ini tentang ayat ini. Qala summa, jadi satu ungkapan ini sebenarnya memang seperti disebutkan oleh beliau di sini, la yumkinu ta'bir anhu bi ghairi hadil ibarat. Ini keadaan-keadaan beliau di akhirat, keutamaan-keutamaan diberikan oleh Allah itu tidak bisa lagi kita jelaskan dengan keterangan yang lebih rinci dari kalimat-kalimat ini yang jami', nah, ma'ad syamil. Qala summa imtanna 'alaihi bima ya'lamuhu min ahwalihi al-khassah. Kemudian Allah menyebutkan yakni karunianya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dengan hal-hal yang beliau ketahui dari keadaan-keadaan beliau yang khusus. Ini menunjukkan betapa besar perhatian Allah kepada beliau sejak beliau kecil, bahkan sejak beliau sebelum lahirnya mempersiapkan yakni beberapa pengantar pokoknya akan menjadi besar tentang risalah beliau, nubuah beliau, kelahiran beliau, sampai pun ketika beliau dalam keadaan kecil masih dalam belum bisa ini mengurus dirinya sendiri, balita diasuh oleh orang-orang yang Allah pilihkan untuk mengasuh beliau. Qala Allah Ta'ala alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia menemukan engkau dalam keadaan yatim lalu dia memeliharamu? Ai wajadaka la ummalaka wala ab. Allah temukan engkau, Allah lihat engkau tidak memiliki ibu dan tidak memiliki ayah. Ini setelah beliau yatim piatu. Nah, bal qad mata abuhu wa ummuhu wa huwa la yudabbiru nafsahu. Itu bahkan ketika ayah dan ibu beliau meninggal dunia dalam keadaan beliau belum mampu untuk mengatur, mengurus dirinya sendiri. Masih dalam usia 6 tahun atau kurang dari itu. Nah, sementara ayahnya meninggal dunia ketika beliau berada dalam kandungan ibunya, kemudian dalam usia 6 tahun ibunya meninggal dunia pula. Ini usia yang memang belum mampu untuk berdiri sendiri, untuk mencari penghidupannya, untuk mengurus kepentingannya sendiri. Fa'awahu Allahu wa kafahu jaddah Abdul Muttalib. Allah memelihara beliau, menampung beliau dan menjadikan Abdul Muttalib kakeknya untuk melindungi dan memelihara beliau, menjadi kafil penanggung jawab semua urusan beliau. Dan disebutkan dalam ahli sejarah begitu disayang di antara anak-anak dan cucu-cucu Abdul Muttalib yang lainnya, dimuliakan. Walaupun ada sebagian menurut cerita sejarah Rasulullah diletakkan di depan ya, di tempat yang biasa Abdul Muttalib duduk. Ini kisahnya tidak benar. Nah, qala thumma lamma mata jidduhu, kafalahu Allah annahu Abu Talib hatta ayyadahu Allah bi nasrihi wa bil mu'minin. Kemudian setelah meninggal Abdul Muttalib 2 tahun mengasuh Nabi Muhammad SAW sampai usia beliau 8 tahun, kemudian Allah jadikan Abu Talib untuk menjadi pemelihara, penanggung jawab, pelindung, dan yang mengawasi, merawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap itu pun juga sama seperti ayahandanya Abdul Muttalib, Rasulullah SAW ketika itu betul-betul dimuliakan di rumah Abu Talib. Nah, di rumah Abu Talib dimuliakan lebih dari anak-anaknya, lebih disayangi lebih dari anak-anaknya. Bahkan setelah beliau menjadi Rasul pun nampak pembelaan Abu Talib terhadap Rasulullah SAW. Nah, ikut merasakan beban, yani dikucilkan, dimusuhi, ya, semua sayang. Itu yang bikin Rasulullah SAW sangat sedih. Di dalam keadaan membela Rasulullah seperti itu, mengerti tentang dakwah Islam demikian benarnya, tapi tidak masuk hidayah itu kepada hati Abu Talib, karena memang hidayah taufik bukan di tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang itu pun jelas apa alasan Abu Talib untuk tidak mengikutinya, karena takut celaan kaumnya. Ini juga adalah perkara-perkara jahiliyah yang menghalangi seorang itu untuk beriman kepada Allah. Hatta ayyadahullah, sampai Allah menguatkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pertolongannya dan dengan kaum mukminin dibela oleh Allah dan dengan kekuatan pertolongan dari sisinya, dan Allah tunjukkan, Allah tetapkan ini dalam hati orang-orang yang beriman menjadi pembela-pembela beliau, ini sahabat-sahabat beliau. Qala rahimahullah, wa wajadaka a'ilan, bukankah Allah telah temukan pula engkau dalam keadaan a'il, miskin, faqiran. A'il, iya, jadi artinya punya beban tanggung jawab yang besar, yang miskin, tidak punya harta. Ini beliau termasuk kalau dikatakan punya peninggalan dari ayahnya Abdullah seberapa, bukan termasuk orang yang kaya, hartawan, ya. Keluarga Bani Hasyim kalau dikatakan kaya, tidak terlalu kaya, tapi punya kemuliaan, punya kemuliaan, dan mereka tidak takut miskin, tidak takut kehabisan harta. Ini keluarga Bani Hasyim, sehingga dinamakan dia Hasyim karena kedermawanannya. Hasyim itu nama aslinya Amr, ya, atau Amr bin Abdul Manaf. Ya. Dia dinamakan Hasyim karena dia pertama kali yang menjamu, mengajak orang lain itu makan bersama beliau dengan memecah-mecahkan, bagi-bagikan roti dan daging kepada mereka. Dan selalu, dan selama di itu disebutkan, selama perjalanan beliau dan Hasyim dari Mekah ke Syam, itu beliau ajak bukan hanya rombongan, tapi juga orang-orang yang lain yang tidak ikut dalam rombongan itu, yang beliau kebetulan singgah di satu tempat misalnya. Sampai kemudian di negeri Syam juga demikian, terdengar oleh Raja Romawi. Nah, di situ mereka, dia merasa raja itu kagum, dan kemudian membawa menjadikan Hasyim termasuk orang-orang yang dekat menjadi sahabatnya. Nah, itu dijadikan kesempatan oleh Hasyim untuk membuka, artinya minta jaminan keamanan, suaka politik lah, keamanan untuk semua yang datang dari Mekah, dari Hijaz, supaya diberi keamanan, dijamin keamanannya untuk berjual beli di Jinab, di Romawi, di negeri Romawi. Dan itu terjadi. Wajar katakan, abbas, ayo insyaallah. Baik, kala wajarlah dalan fahada, dan bukankah Allah temukan engkau dalam keadaan dal? Kalau sini kata para ulama bukan tersesat, bila barang tidak tahu di sama sekali, maksudnya tersesat seperti ini kekufuran, bukan maksudnya itu. Tapi kata beliau, wajadaka la tadrimal kitab walal iman. Nabi Rasulullah adalah orang yang ummi, dan para sebagian ahli sejarah menyebutkan tentang keummiyahan beliau, dan umminya beliau, keummiyahan beliau tidak mampu membaca dan menulis, itu salah satu mukjizat, salah satu mukjizat dan tanda-tanda kebenaran beliau sebagai Rasulullah dalam keadaan beliau tidak pernah mempelajari Alkitab, duduk bersama ahli kitab untuk mempelajari, mendengarkan nasihatnya, wajangannya, tausiahnya, mereka membacakan Alkitab, beliau mampu menceritakan apa yang terjadi di kalangan mereka yang tidak mereka dapatkan secara lengkap di dalam kitab mereka, tapi Rasulullah dengan secara detail menceritakannya. Nah, ini sebuah mukjizat kata para ulama. Jadi kalau misalnya ada yang memaksakan, ya ini apa namanya, sebagian ulama juga ada yang memaksakan seakan-akan Rasulullah itu bukan, ya ini apa namanya, ya ini membaca, ya ini tidak, ya ini buta huruf sama sekali, tidak bisa membaca. Tapi itu, nah, di Allah berikan, Allah ajarkan dengan segala macam alasan. Ya, tapi yang lebih kuat dan lebih rajih dalam masalahnya adalah beliau sama sekali tidak mengerti Al-Qur'an, ya ini baca dan tulis. Nah, dan itu secara umum masyarakat Arab itu termasuk ini dikatakan masyarakat yang ummi. Mereka tidak mempelajari Alkitab, tidak mempelajari, yani tidak pandai ahli dalam membaca dan menulis ataupun berhitung. Jadi mereka mengandalkan dengan apa namanya, yani kemampuan ingatan mereka yang kuat. Ya, mampunya mengandalkan kemampuan mereka yang kuat untuk yani menyimpan semua, artinya perbendaharaan khazanah keilmuan yang ada, yang mereka ingin terjadi di sekitar mereka. Kita kenal Ayyamul Arab, ya, hari-hari pertempuran itu mereka ceritakan dengan detail, dan juga yang lain-lain. Wa wajadaka la tadri mal kitab walal iman, Allah tidak, yakni Allah temukan engkau tidak tahu sama sekali tentang Alkitab, karena tidak bisa membaca, dan walal iman, dan tidak pula mengerti tentang iman, karena tidak pernah berhubungan dengan orang-orang yang dalam dari agama lain. Nah, dalam artian beliau mempelajari agama-agama tersebut. Ma'allamaka ma lam takun ta'lam. Lalu Allah mengajari engkau dengan apa ini, apa-apa yang tidak engkau ketahui sebelumnya. Wa waffaqaka li ahsanil amal wal akhlaq. Dan Allah berikan taufik kepadamu untuk ini, kepada amalan yang terbaik dan akhlak yang paling baik. Nah, beliau ditanamkan pula sudah sejak kecilnya dipelihara oleh Allah, ditanamkan kepada beliau bencinya kepada yang namanya berhala. Wa wajadaka a'ilan ay faqiran fa aghna. Allah kaya-kan engkau bima fatahallahu alayka min al-buldan allati jubiyat laka amwaluha wa kharajuha. Ini dengan Allah berniat bukakan untukmu dan berbagai negeri-negeri yang diserahkan kepadamu harta dan jin perbendaharaannya dengan ghanimah atau dengan faid, atau sebelum itu dalam keadaan beliau mungkin bukan sebagai orang yang kaya, menjadi beban hidup, nah, menghidupi dirinya sendiri ditanggung oleh Abu Talib, Allah kayakan, sebagian ulama menyebutnya Allah kayakan dengan, nah, Khadijah yang wanita yang bangsawan, yang dermawan dan hartawan, itu yang jadi, nah, yang membantu beliau dalam hal urusan untuk pribadi beliau Aisyah, bahkan juga kemudian Allah jadi apa namanya, Allah gerakkan Khadijah untuk membela perjuangan dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Falladhi anzal azala anka hadhihi naqais. Nah, zat yang menghilangkan darimu kekurangan-kekurangan tersebut, ketidaktahuan tentang Alkitab, tentang agama, tentang iman, kemudian kemiskinan, ketidakpunyaan harta, itulah yang akan sayuzilu anka kulla naqsin. Dia pula yang kelak akan menghilangkan darimu semua bentuk kekurangan. Nah, sama ada dua ini. Walladhi awsalaka ila al-ghina, zat yang membawamu sampai kepada kekayaan, sifat kaya ini merasa ini sudah berkecukupan. Wa awaka wa nasaraka wa hadaka, yang melindungi, menolongmu dan memberimu petunjuk. Qabil ni'matahu bisyukran, maka imbangi nikmat itu dengan syukur kepadanya. Nah, ingat-ingat pula kebaikan-kebaikan orang-orang yang telah Allah gerakkan untuk mendapatkan engkau, yakni, nah, mendapatkan keutamaan. Dan itu beliau juga mengingat, beliau syukur kepada Allah, juga tidak lupa dengan kebaikan orang-orang yang telah berbuat baik kepada beliau, walaupun itu musyrik. Nah, seperti pamannya Abu Talib ketika ditanyakan oleh Abbas bin Abdul Muttalib, apa jasa balas jasamu terhadap Abu Talib? Dia telah membela mu, ikut bersamamu dalam keadaan menanggung sengsara, azab, penderitaan, permusuhan orang-orang Quraisy. Nah, ya. Nah, ada. Laula ana, kata Rasulullah, kalau tidak ada aku, dia berada di bawah neraka yang paling dasar. Nah, di dasar neraka yang paling bawah. Nah, tapi dengan syafaatku, Allah letakkan dia di atas. Nah, diletakkan sandal api neraka di bawah kakinya, mendidih otaknya. Ini sudah paling ringan, azab yang paling ringan dari penduduk neraka. Dan itu adalah syafaat Rasulullah. Tidak keluar dari neraka, karena dia mati dalam keadaan kufur, lebih mementingkan takut dengan celaan kaumnya daripada beriman, daripada kebenaran. Nah, wallahu a'lam. Ini kepada beliau, juga kepada kita. Ya, apa yang Allah berikan kepada nikmat, terutama nikmatul iman, nikmat ilmu, nikmat apalagi kekayaan, kelonggaran, kelapangan, qabil, imbangi, balas nikmat itu dengan syukur, dengan tiga rukun syukur yang sudah kita pelajari, yang sudah kita pahami. Mengakui nikmat itu sebagai nikmat Allah, bukan karena kemampuan kita dan bukan karena kelayakan kita untuk menerima nikmat tersebut. Dan kemudian lisan kita senantiasa tidak berhenti memuji Allah, menyebut-nyebut nikmat tersebut, ya, menghitung-hitung nikmat dengan artian ini semua adalah pemberian Allah, bersyukur kepada Allah bahwa ini adalah anugerah dari Allah. Nah, ingat-ingat pula kebaikan orang yang membawa, menyebabkan kita mendapatkan nikmat tersebut, lebih-lebih orang tua kita. Andai kita semua bisa duduk di tempat ini adalah karena jasa baik mereka, karena kebaikan mereka. Nah, walaupun mereka mungkin tidak sama seperti kita, tidak berbuat beramal seperti amalan kita, tidak mungkin memiliki akidah seperti akidah kita, tapi jasa mereka membuat kita lahir, memberikan bimbingan, pengarahan kepada kita dengan apa yang ada pada mereka, mengantarkan kita sampai ke majelis ilmu. Syukuri kebaikan mereka, balas jasa mereka, ajak mereka. Nah, selamatkan mereka, akidah mereka dibersihkan, tauhid mereka dibersihkan, amalan mereka dibersihkan. Nah, yang paling utama, mereka selamat lebih dahulu dari kesyirikan, kecil dan besar. Itu sudah luar biasa syukur kita kepada orang tua. La yashkurillah man la yashkurinna. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak tahu terima kasih kepada orang tua. Nah, ingat jasa mereka. Nah, mumpung yang mereka masih memiliki orang tua, nah, perbanyak, ya, berusaha, berjuang untuk membuat menyelamatkan akidah mereka atau hukum mereka. Yang ketiga, syukur itu dengan menggunakan amalan ini, nikmat tersebut, untuk semakin taat kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab, dan bermanfaat. Soal terakhirkan tiga berbahaya berikutnya pada kesempatan lain. Subhanallah. Shallallahu alaihi wasallam.